apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan ghufranak. Artinya, aku memohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Abu Hatim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sering sudah kita melewati tentang seorang atau biografi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita langsung masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Perhatikan, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila keluar dari WC. Kata keluar di sini maksudnya adalah kalau beliau berada dalam ruangan keluar. Atau kata keluar maksudnya yang kedua yaitu apabila beliau buang hajat di tempat yang lapang, maka beliau beranjak dari tempat tersebut atau berdiri dari tempat tersebut. Nah, jadi garis bawahi, keluar di sini adalah dua macam. Keluar di sini, keluar dari ruangan yang disebut dengan mirhal WC. Ya, mirhal WC. Atau keluar dari tempat yang lapang, yaitu maksudnya berdiri dari tempat yang lapang tersebut, baru beliau mengucapkan ghufranaka. Nah, di sini menjawab pertanyaan nanti, Ustaz, kalau seandainya buang hajat di sungai yang mengalir airnya dan tertutup atau tidak terlihat orang, maka kapan mengucapkannya ini? Mengucapkannya adalah tatkala apa? Berdiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau buang hajatnya di dalam sungai, apabila mengucapkannya, ya, rupanya antik, mana buang hajat dalam sungai, apa tuh kesannya? Ya, kira-kira tidak ada seperti itu. Taib, yang jelas keluar, apabila makna keluar, keluar di situ apabila dalam ruangan yang disebut mirhal WC, maka tatkala keluar dari ruangan tersebut mengucapkan ghufranak. Apabila ya, maksud keluar yang kedua yaitu apabila buang hajatnya di lapang, di tempat lapang, maka mengucapkan ghufranaknya tatkala beranjak atau berdiri dari tempat buang hajat tersebut. Ghufranaka artinya adalah aku memohon ampunanmu. Ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah 285. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, siapa yang hafal amanar rasul, ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sama artinya, aku memohon kepada engkau ampunanmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ghufranak, perhatikan sini, itu diambil dari kata maghfirah. Ghufranaka, asal katanya adalah 3 kata ini, ya, ghafaro. Nah, ghafaro atau dalam bahasa Arab ghufrun, artinya ada 3 macam. Arti yang pertama adalah penutup. Arti yang kedua penghapus. Arti yang ketiga pengganti. Ketika orang mengucapkan istighfar, astaghfirullah, diambil dari kata ini. Lihat kata istighfar, asta, ya, istighfar kita ambil, istighfar, is apa, is ini sedikit bahasa Arab tetapi insya Allah bermanfaat. Farun, ya, lihat asli katanya ghain, fa dan ra, huruf aslinya, ya, itu huruf aslinya. Apabila dalam bahasa Arab ada isti, alif, sin dan ta, maka maknanya adalah meminta. Apa saja? Banyak. Istirahat berarti minta rehat, istiqlal meminta qilal, yaitu berarti meminta kemerdekaan. Istiqlal, apalagi isti'anah, minta aun, minta pertolongan. Istighatsah, minta ghaus, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Istri, lain istri. Nah, ya, malam-malam, Bang. Ya, meminta. Setiap kali ada alif, sin, dan ta, maka artinya meminta. Nah, sekarang berarti maknanya meminta ghafar. Nah, kembalikan kepada tiga arti. Meminta penutup, meminta dihapus, meminta diganti. Berarti orang kalau mengucapkan istighfar, minta ditutup dosa, minta dihapus dosa, minta diganti dosa dengan pahala. Ini makna istighfar. Tiga makna yang membuat kita semakin dalam tatkala kita beristighfar. Astaghfirullah. Dalilnya tadi, ya. Kalau penutup diambilkan dari asal kata ghufrun. Mighfar dalam bahasa Arab, mighfarun, yang diambil juga dari ghafara, itu penutup kepala untuk pakaian perang. Rasulullah SAW tatkala penaklukan kota Mekah, beliau memasuki Masjidil Haram dengan naik onta, kemudian wa'ala ra'sihi mighfar, hadis riwayat Bukhari, dan di atas kepala beliau ada mighfar, dan menundukkan pandangannya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menutup, ya. Maka orang ketika mengucapkan ghufranak berarti meminta ditutup aib dosa. Dosa kita itu, Pak, kalau dibongkar oleh Allah Subhanahu. Ya. Salah satu rahmat Allah adalah Allah menutup dosa manusia, tidak dibongkar. Kemudian yang kedua, penghapus dosa. Ketika orang mengucapkan keluar dari WC ghufranak, berarti dia minta dihapuskan dosa. Nanti timbul pertanyaan, setelah buang hajat dosa apa kok? Kenapa harus mengucapkan istighfar? Bukankah istighfar untuk orang yang bermaksiat? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, dalilnya ini, yaitu Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, ahli judi, ahli candu, ahli ganja, bukan janda, ganja, ya, ahli apa saja dari maksiat, maka janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfiru. Lihat kata-kata. yaghfiru dzunuba jami'an, menghapuskan seluruh dosa, seluruhnya. Makanya itu maksud dari menghapus dosa. Maksud istighfar yang ketiga yaitu pengganti dosa dengan pahala. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 70. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafuran." Lihat ada ghain fa'ra. Ghafuran rahima. Kecuali orang yang beriman, bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah diganti oleh Allah dosa mereka dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur, artinya Maha pengganti dosa dengan pahala. Nah, ini semakin kita dalam istighfarnya, bukan sekedar istighfar. Termasuk ketika kita keluar dari WC, ghufrana. Maka ingat tiga makna ini: menutupi dosa, menghapus dosa, mengganti dosa dengan pahala. Bisa dipahami ya? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang diriwayatkan oleh lima orang imam. Lima orang imam. Siapa mereka? Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, tambah Imam Ahmad. Tambah Imam Ahmad. Supaya mudah menghafalnya gini, Pak. Saya ingatkan kepada Bapak supaya mudah menghafalnya. Imam itu ada berapa? Ada tujuh. Tujuh orang imam. Imam hadis ya, imam hadis. Imam Bukhari. Bukhari, Muslim. Nah, ingat, ini mempunyai sahih. Ini mempunyai apa? Sahih. Kemudian Abu Daud, Tirmidzi. Yang saya tulis ini sesuai dengan urutan kesahihan hadis menurut para ulama hadis. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini empat imam mempunyai kitab sunan. Nah, kan enak menghafalnya. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Nanti baru ada Imam Ahmad mempunyai kitab Musnad. Nah, kalau kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh lima orang imam. Berarti 1 2 3 4 5. Diriwayatkan oleh 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Seperti itu. Diriwayatkan oleh dua orang, muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Diriwayatkan oleh tiga orang, siapa? Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Kita runut, kalau dua orang siapa? Bukhari, Muslim. Kalau tiga orang siapa? Bukhari, Muslim, Ahmad. Kalau empat orang siapa? Abu Daud, Nasir, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau lima orang siapa? Ini empat tambah Imam. Kalau enam orang, Bukhari, Muslim, tambah empat. Kalau tujuh orang, seluruhnya. Jadi hafal, mudah menghafalnya. Ya. Baik, kita langsung. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi ceritanya gini, Pak. Perhatikan saya. Imam Hakim ini mempunyai kitab namanya apa? Al-Mustadrak. Apa Mustadrak itu? Yaitu pengoreksian. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengoreksian. Jadi ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ada hadis-hadis yang sahih yang belum beliau sebutkan. Disebutkanlah oleh Imam siapa? Hakim ini. Begitu ceritanya. Saya ulangi. Ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. ada ribuan hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Baik. Tapi ada hadis-hadis yang ketinggalan, yang sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan oleh siapa? Imam Hakim. Makanya disebut Al-Mustadrak, yaitu pengoreksian hadis-hadis yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Abu Hatim, seorang ulama hadis. Taib. Derajat hadis ini poin yang ketiga, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti misalkan Ibnu Abi Hatim mengatakan asahhu hadithin fi hadzal bab. Artinya hadis ini yang kita baca sekarang, hadis yang paling sahih dalam perkara doa setelah buang air. Ya, doa yang paling sahih hadis ini. Cuma ucapan apa? Ghufronaka. Ustaz, berarti ada hadis yang lain dong? Iya, dan hadisnya lemah. Apa hadisnya? Tidak disebutkan dalam buku kita. Saya sebutkan hadisnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Majah, yang berbunyi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala alhamdulillah alladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkanku. Ini hadis lemah. Yang paling sahih hadis yang kita baca sekarang. Ya, yang paling sahih adalah hadis yang kita baca sekarang, yaitu kalau keluar dari WC buang hajat maka mengucapkan apa? Ghufronak. Timbul pertanyaan, bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam fadailul a'mal? Apa itu fadailul a'mal? Fadailul a'mal adalah hadis-hadis yang menunjukkan kepada perintah, apabila kepada keutamaan sesuatu, apabila mengerjakan sesuatu. Misalkan yang mengerjakan sholat duha keutamaannya gini gini gini. Misalkan yang keluar dari WC maka membaca doa ini. Itu keutamaan, itu disebut dengan fadailul a'mal. Atau hadis-hadis yang berupa ancaman. Misalkan barang siapa yang begini tidur setelah subuh maka dia akan dapat begini begini begini. Ancaman. Itu disebut dengan hadis apa? Apa tadi? Fadailul a'mal. Apa namanya? Fadailul a'mal. Ya. Fadailul a'mal adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan mengerjakan sesuatu atau ancaman melaksanakan larangan. Itu disebut dengan fadailul a'mal. Disebut dengan apa? Fadailul a'mal. Seperti keutamaan sholat isyraq, keutamaan puasa 3 hari setiap bulan, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat witir, keutamaan misalkan seperti juga larangan tidur habis asar, larangan tidur habis maghrib, larangan tidur habis subuh. Nah, larangan tidur dan semisalnya. Itu disebut dengan apa? Semuanya ini disebut dengan apa? Fadailul a'mal. Nah, pertanyaannya, bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam fadailul a'mal? Ustaz, apakah ada bab lain memang? Iya, ada bab lain. Bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam perkara halal haram? Dalam perkara akidah? Nah, itu dia. Ya, berarti ada bab-babnya. Yang kita bicarakan sekarang, bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam perkara fadailul a'mal? Ya. Yang kita bicarakan sekarang itu. Adapun dalam perkara akidah kita tidak bicarakan. Dalam perkara halal haram bukan pembicaraan kita. Halal haram itu seperti apa? Misalkan perkara minuman khamar halal atau haram. Misalkan berjudi halal atau haram, riba halal atau haram, menipu dalam jual beli halal atau haram. Kemudian makanan ini halal atau haram. Nah, ini kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan, bolehkah beramal dalam dengan hadis lemah dalam fadhailul amal. Paham pertanyaannya, Pak? Bolehkah beramal dengan hadis lemah dalam fadhailul amal? Seperti misalkan, saya beri contoh, doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa mau makan. Keutamaan membaca doa mau makan. Hadisnya lemah. Nah, bolehkah beramal dengan ini? Seperti contoh sekarang bulan Rajab. Ya, membaca doa di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Hadis lemah. Karena di dalamnya terdapat Abu Ziyad Ar-Raqqad yang dikatakan oleh Imam Bukhari mungkarul hadis. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang perawi yang mungkar. Mungkar itu ditinggalkan oleh para ulama hadis hadisnya. Baik. Apa hukum mengamalkan hadis ini? Ya, awal bulan Rajab tadi malam atau tadi pagi kita mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi permasalahan kita sekarang, apa hukum beramal dengan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal? Apa fadhailul a'mal? Saya ingin tahu yang bisa menjawab. Silakan Pak Darto. Fadhailul a'mal adalah yang bisa menambahkan. Bapak yang di depan saya yang pakai kacamata ini, fadhailul a'mal adalah hadis-hadis yang siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Mas Ari. Paham ya? Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan suatu amalan atau ancaman suatu larangan, itu namanya apa? Fadhailul a'mal. Ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang apa hukum mengamalkan hadis lemah dalam fadhailul a'mal. Seperti misalkan baca surat Yasin malam Jumat. Baca surat Yasin tatkala berziarah kubur. Hadisnya lemah. Bolehkah, dan itu masalah fadhailul a'mal, bolehkah mengamalkannya? Paham, Pak? Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu yang kita bahas sekarang sebelum kita lanjut kepada permasalahan selanjutnya. Kenapa kita bahas masalah itu tadi? Karena, perhatikan baik-baik, karena tadi saya ucapkan perkataan Abu Hatim bahwa hadis yang paling sahih untuk doa setelah buang hajat adalah ghufronaka. Ada hadis yang lain, tetapi hadisnya apa? Lemah. Allah Rasulullah SAW jika keluar dari buang hajat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Ini pun doanya tidak terkenal di masyarakat karena hadisnya adalah apa? Hadis lemah. Taib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingat yang kita bicarakan hadis lemah dalam masalah fadhailul amal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, pendapat pertama saya tulis, beramal dengan hadis lemah dalam perkara apa tadi? Fadhailul a'mal. Tulisannya begini, fadhailul a'mal. Apa hukumnya? ya. Yang pertama, dia cuma ada dua. Yang pertama, tidak boleh sama sekali. Yang kedua, boleh dengan syarat. Syaratnya satu, hadisnya tidak lemah sangat. Yang kedua, ada hadis sahih yang menjadi pondasinya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Nanti Bapak akan lihat permasalahan ini penting di tengah masyarakat. Tidak mengapa kita pelan-pelan dalam masalah ini, karena ini permasalahan sangat penting nanti di tengah masyarakat. Ya. Beramal dengan hadis apa tadi? Hadis lemah. Dalam perkara fadhail amal, ada pendapat yang pertama tidak boleh sama sekali. Yang kedua boleh, tapi dengan syarat. Hadisnya tidak terlalu lemah, ada hadis lemah, ada hadis sahih yang menjadi pondasinya, tidak boleh meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Itu dua pendapat di antara para ulama yang disebutkan oleh para ulama tentang beramal dengan hadis lemah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat dari dua ini adalah tidak boleh sama sekali. Dan ini pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu al-Arabi, Al-Khattabi, banyak dari para ulama. Tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah dalam perkara fadailul amal atau a'mal. Tidak boleh sama sekali. Mereka berkeyakinan, kenapa tidak boleh? Ini alasan mereka. Catat, ya. Satu, karena hadis lemah dengan kesepakatan para ulama hadis, dia adalah termasuk hadis yang ditolak. Hadis lemah dengan kesepakatan para ulama hadis, dia adalah termasuk hadis yang ditolak. Jadi kalau ada pembagian hadis, hadis dibagi secara ditolak atau diterima. Kemudian dibagi dua, hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Hadis yang diterima, hadis sahih, hadis hasan. Hadis yang ditolak, hadis lemah, hadis dhaif, hadis lemah sekali, hadis palsu. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pendapat yang paling kuat kita katakan adalah pendapat pertama. Alasan kedua, yaitu tidak ada manfaatnya belajar ilmu hadis mana yang sahih, mana yang lemah kalau begitu. Kenapa? Karena semuanya bisa diamalkan. Ya, tidak ada manfaatnya pembagian hadis mana sahih, mana lemah. Karena semuanya berarti bisa diamalkan. Berarti kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini perawi yang kuat, ini perawi yang tukang dusta, ini gak perlu. Karena semuanya apa? Boleh diamalkan. Ini alasan kedua. Kenapa kita mengambil pendapat yang pertama. Alasan ketiga, karena hadis lemah hanya menunjukkan kepada sangkaan yang lemah. Jadi hadis lemah itu menimbulkan ilmu sangkaan yang lemah, tidak kuat, enggak yakin. Karena hadisnya lemah. Hanya menimbulkan sangkaan yang lemah. Sebab yang keempat, karena biasanya hadis lemah timbul darinya perkara-perkara bid'ah. Hadis lemah timbul darinya perkara-perkara bid'ah. Ini empat sebab. Kenapa kita katakan gak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah? Meskipun lemahnya tidak lemah, tidak sangat lemah, lemah biasa saja, lemah, dhaif, maka tetap tidak boleh dengan empat sebab ini. Sebab yang pertama apa tadi? Hah? Hadis lemah termasuk bagian hadis yang tertolak. Yang kedua, tidak ada manfaatnya pembagian hadis sahih, hadis lemah, karena semuanya bisa diamalkan kalau begitu. Alasan yang ketiga, hadis lemah hanya menghasilkan sangkaan yang lemah, enggak yakin. Sangkaannya enggak kuat, sangkaan lemah, hadisnya lemah. Yang keempat, bisa menimbulkan perkara-perkara kita. Silakan azan dulu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu empat alasan kita mengambil pendapat yang pertama. Dan boleh kita tambah dengan melihat, mengkritiki dalil jumhur. Ini pendapat jumhur loh. Yang ini jumhur. Kebanyakan para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis lemah, tapi dengan syarat. Menunjukkan bahwasanya meskipun pendapat jumhur bukan berarti selalu kuat. Boleh saja kita ambil, boleh tidak kita ambil, sesuai dengan dalil yang ada. Lihat sekarang kita kritik ini. Jumhur mengatakan boleh dengan syarat. Asal hadisnya tidak terlalu lemah sangat, ya sudah enggak jadi masalah. Yang kedua, ada hadis sahih yang menjadi pondasinya. Jadi misalkan kalau lihat bangunan, ada hadis sahih, ada hadis lemah. Maka hadis lemah ini boleh diamalkan. Kalau begitu kita katakan, amalkan hadis sahihnya, tinggalkan hadis lemahnya, selesai. Seperti perkataan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhaddisin. Beliau mengatakan, fi sahihil hadithi ghunyatun min saqimiha. Artinya, di dalam hadis yang sahih, sudah mencukupi dari hadis-hadis yang lemah. Kalau kita kumpulkan hadis sahih kita amalkan, itu enggak cukup waktu kita. Gimana lagi ditambah dengan hadis-hadis yang lemah. Nah, jadi ditambah kritikan ya, alasan yang kelima yaitu mengkritik pendapat kedua. Alasan yang kelima kenapa kita mengambil pendapat yang pertama yaitu bahwa kalau ada hadis sahih kenapa kita mengamalkan hadis lemah? Cukup dengan hadis yang. Kemudian alasan yang keenam, tidak boleh meyakini Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Nah, ini kontradiktif. Bagaimana orang mau beramal sedangkan tidak boleh meyakini Rasul SAW mengamalkannya? Ini pertentangan. Bukankah orang ketika beramal harus yakin Rasul SAW mengamalkannya? Jadi alasan yang keenam yaitu bahwa pendapat jumhur bertentangan. Bagaimana seorang mau beramal sedangkan dia tidak boleh meyakini itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, setelah ini Bapak sudah bisa menguasai pendapat bahwa beramal dengan hadis lemah hukum yang paling kuat apa? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hukum beramal dengan hadis lemah tidak diperbolehkan. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang mengambil pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-106 ini. Yang pertama yaitu anjuran mengucapkan ghufranaka setelah keluar dari buang hajat. Ini yang pertama. anjuran mengucapkan ghufranaka setelah keluar dari buang hajat. Pelajaran yang kedua, yaitu pelajarannya berupa pertanyaan. Apa sebab minta ampun setelah buang hajat? Kira-kira apa pas sebabnya? Dosa apa nang kita gawi pas buang hajat tuh? Hah, ada yang bisa jawab? Saya sebutkan beberapa perkataan para ulama. Ya, kenapa menyebut, kenapa kita setelah buang hajat mengucapkan permintaan ampun? Mengucapkan permintaan ampun. Sebab yang pertama, yang dikatakan oleh Al-Khattabi, tatkala buang hajat kita tidak berzikir, maka kita beristighfar. Apalagi nang ketujuh lawas-lawas. Ketujuh benar lawas-lawas. Di dalam WC kita tidak bisa berzikir. Maka setelah keluar kita minta ampun. Kenapa? Karena lisan kita lepas dari zikir. Ini perkataan Imam Al-Khattabi. Kemudian yang kedua, yaitu karena kurang syukur atas nikmat Allah. Allah telah menyediakan makanan, kemudian memudahkan makanan tersebut kita makan, memudahkan makanan tersebut dicerna oleh pencernaan kita, kemudian memudahkan makanan yang tidak perlu dikeluarkan, dimudahkan oleh Allah, dan itu kita kurang bersyukur atasnya, maka kita minta ampun atasnya. Jadi kenapa kita minta ampun? Karena kurang bersyukur atas nikmat makanan dari mulai proses sampai ke proses-proses selanjutnya. Sebab yang ketiga, kenapa kita meminta ampun setelah buang hajat, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu ketika, sebab yang ketiga kenapa orang minta ampun, ketika Allah menghilangkan penyakit dari tubuhnya, maka dia minta kepada Allah menghilangkan penyakit dosa dari hatinya. Nah, begitu. Ghufranaka adalah minta ampun. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan penyakit. Subhanallah, orang yang bicara sama saya, "Ustadz, mohon maaf ini agak kotor ya. Ustadz, saya kadang memperhatikan apa yang keluar." Subhanallah, itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat penyayang terhadap kita. Coba kotoran yang kotor begitu tetap dalam tubuh kita. Nah, Allah ketika memberikan nikmat dengan mudahnya keluar kotoran itu, maka kita pun minta kepada Allah agar disucikan hati dari dosa, yaitu dengan cara mengucapkan ghufronaka. Jadi bagaimana Bapak nulisnya? Nulisnya sebab yang ketiga, ketika Allah memudahkan mengeluarkan kotoran dari tubuh, maka kita minta kepada Allah agar dihilangkan kotoran dosa dari hati. Itu rahasia kenapa habis buang hajat minta ampun. Apa yang pertama tadi, Pak? Hah? Karena ketika buang hajat kita tidak bisa istighfar, kita tidak bisa berzikir, makanya kita beristighfar. Yang kedua, kurang bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah memudahkan kita dapat makanan, memasukkan makanan, mencerna makanan, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah tidak perlu lagi oleh tubuh. Nah, ini kurang kita bersyukur, maka kita beristighfar. Sebab yang ketiga, sebagaimana Allah memudahkan kita mengeluarkan makanan yang kotor tadi, maka kita minta kepada Allah agar dimudahkan, dihilangkan kotoran dari hati, dosa dari hati. Ini sebabnya. Kalau ada orang yang bertanya, "Ustaz, habis sholat istighfar, apa sebabnya?" Bukankah setelah selesai sholat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kita beristighfar, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Maka jawabannya adalah, mungkin ketika kita sholat ada yang kurang, ada yang tidak khusyuk, gerakan salah, bacaan kurang, maka kita beristighfar setelah selesai sholat. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini adalah, yaitu bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab doa setelah buang hajat. Catat itu. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab doa setelah buang hajat. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-107. Ya. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Fawajadtu hajarain wa lam ajid thalithan, fa ataituhu bi rawthah, fa akhadhahuma wa alqaw rawthata wa qala hadha rijsun aw riksun. Akhrajahu al-Bukhari, Zada Ahmad wa Ad-Darqutni, i'tini bi ghairiha. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang air, kemudian beliau menyuruhku untuk mencarikan 3 butir batu. Lalu aku mendapatkan 2 batu dan tidak mendapati yang ketiganya. Maka aku bawakan tahi binatang yang kering. Beliau pun mengambil 2 batu itu dan membuang tahi binatang yang kering, seraya mengatakan, itu adalah najis. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Ad-Darqutni, menambahkan, bawakan kepadaku yang lainnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Biografinya siapa Abdullah bin Mas'ud? Sering kita dengar Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Orang yang keenam masuk Islam. Pertama Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Ammar bin Yasir, kemudian Tolhah kalau tidak salah. Yang keenam adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Orang keenam masuk dalam Islam, subhanallah ya. Dan beliau juga termasuk biografi yang bisa dikenal adalah beliau sahibul hijratain. Jadi dalam Islam itu ada 2 hijrah. Hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah. Hijrah yang kedua baru ke kota Madinah. Nah, dua-duanya ini Abdullah bin Mas'ud termasuk di dalamnya. Ada perintah hijrah ke Habasyah, beliau ikut. Ada perintah hijrah ke Madinah, beliau pun ikut. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau termasuk orang yang ikut perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau termasuk orang yang diberikan gelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak yang diajari Allah. Gelarnya ghulamun muallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka ghulamun muallam, sesungguhnya engkau adalah anak yang diajari, maksudnya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an. 70 surat Al-Qur'an langsung diambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat semuanya ada berapa dalam Al-Qur'an? 114. Ini 70 surat langsung, berarti berapa persennya, Pak? 75%. Ya. 80%. Ya, 80%. 80% langsung diambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keutamaan. Makanya beliau salah seorang ahli tafsir di generasi sahabat. Bahkan bacaan Abdullah bin Mas'ud sebagai standar bacaan benar atau tidak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati Ibnu Ummi 'Abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an lancar sebagaimana diturunkan, benar-benar murni sebagaimana diturunkan, maka bacalah dengan bacaan atau tata baca dari Ibnu Ummi 'Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah tentang Abdullah bin Mas'ud. Lihat, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi 'Abd." Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang lebih dekat kelakuannya, gayanya, dan apa ya, kalau bahasa kita itu liriknya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini termasuk orang yang paling gayanya, kelakuannya, liriknya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk suaranya sama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau menjadi hakim dan pemegang bendahara di kota Kufah di zaman Umar bin Khattab. Dan di awal-awal zaman Utsman bin Affan. Hakim dan pemegang bendahara keuangan Baitul Mal kaum muslim di zaman Umar bin Khattab dan awal-awal pemerintahan Utsman. Kemudian dipanggil oleh Utsman kembali ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Meninggal di kota Madinah tahun 32 Hijriah. Ini seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal dengan membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah." Sederhana tapi sesuai sunnah. Itu lebih utama, lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada. Sederhana, dua rakaat sederhana tapi lebih baik dibandingkan banyak rakaat, banyak orangnya tapi mengada-ngada. Seperti bulan Rajab, ada namanya sholat raghaib. Itu hadis palsu, haram untuk dilaksanakan. Sholat raghaib. Dan pengetahuan bagi bapak ibu saudara saudari sekalian, bahwa mungkin besok saya akan sebutkan ya perkataan-perkataan para ulama tentang bulan Rajab. Besok insyaallah kita akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang mengkhususkan ibadah di bulan Rajab. Ya, seperti ibadah puasa, ibadah biasanya bulan Rajab itu juga dikenal dengan bulan anak yatim. Itu bulan apa? Bulan Muharram, ya bukan. Biasanya mengkhususkan Rajab juga dengan umroh, ya, sholat raghaib, doa khusus. Nah itu besok kita akan bahas. Bahwa tidak ada ibadah yang khusus di bulan Rajab. Enggak ada. Ya, tidak ada ibadah yang khusus di bulan Rajab. Termasuk beliau, perkataan beliau ini seperti yang saya ucapkan tadi, sederhana tetapi sesuai dengan sunnah, lebih utama dibandingkan atau lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada. Baik. Kita lanjut kepada poin kedua. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW mendatangi tempat buang air Al-Ghaid. Tempat buang air yang dimaksud di sini adalah tempat yang rendah. Sudah saya jelaskan pada pekan sebelumnya. Ghaid, tempat buang air, yaitu tempat yang rendah. Kemudian beliau menyuruhku untuk mencarikan 3 butir batu. Ya, yaitu ingin beristijmar, ingin membersihkan kotoran dengan batu. Lalu aku mendapatkan 2 batu, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku cuma dapat 2 batu dan tidak mendapati yang ketiganya. Tidak mendapati yang ketiganya. Kemudian maka aku bawakan tahi binatang yang kering, yang dalam bahasa Arab rawthah. Rawthah, ya, tahi binatang yang kering, mungkin dikasih footnote, yaitu binatang yang berkaki 4. Tahi binatang yang kering, binatang yang berkaki 4. Seperti keledai. Seperti keledai. Karena dalam riwayat disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, fawajadtu lahu hajaraini wa rawthat himar. Aku mendapati 2 batu dan tahi binatang himar. Himar itu apa? Keledai. Saya jadi ingat kalau orang Arab marah itu, himar. Keledai kamu. Kalau di kita, anjing, gitu ya. Jelek. Itu bahasa yang jelek. Bahkan kadang-kadang saya mendengar beberapa kali di beberapa, misalkan masuk supermarket gitu. Anak-anak kecil gitu, himar. Jadi sudah kebiasaan gitu. Dan itu biasanya ditangkap dari orang tuanya. Bukan kita ingin mencela suatu kaum, tetapi ingin menjelaskan bahwa kedudukan orang tua sangat dicontoh oleh anak-anak. Ingin menjadi anak kita saleh, maka jadilah orang tua yang saleh. Ya, ingin anak kita terjaga lisannya, maka orang tua jagalah lisan. Jangan berkata perkataan yang kotor-kotor. Jadi yang dimaksud di sini, tahi binatang yang kering, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, tulis di situ, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, binatang himar. Yaitu binatang apa? Keledai. Taib. Kemudian, beliau pun mengambil 2 batu itu dan membuang tahi binatang yang kering tadi. Seraya mengatakan itu adalah rijs, yaitu najis, kotoran, najis. Ya, mudah-mudahan ini hadisnya mudah dipahami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad Ad-Daruqutni menambahkan, bawakan kepadaku yang lainnya. Ya, artinya beliau minta yang ketiga. Nah, nanti ada faedah di sini. Apakah hanya boleh dengan 2 batu? Berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni ini, maka harus dengan apa? 3 batu. Karena beliau minta yang lainnya. Bawakan kepadaku yang lainnya. Nah, itu faedahnya. Jadi meskipun lafadznya cuma kecil, banyak faedahnya. Dan Ibnu Hajar ketika menulis buku ini tidak sembarangan. Ya, beliau menyebutkan riwayat itu ada faedahnya, bahwa nanti kita akan bahas dalam hukum. Apakah cukup dengan dua batu? Misalkan anggap ini batu. Cukup, ada pendapat yang mengatakan cukup dengan dua batu. Satu batu, satu kali usapan. Batu yang kedua diusap sebelah kanan, diusap sebelah kiri. Hah? Cukup seperti itu? Atau harus tiga batu? Nanti kita akan bicarakan. Bisa dipahami, Pak? Ya, taib. Pelajaran yang poin yang ketiga yaitu hadis ini. Apa derajat hadis ini? Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa istinja tidak boleh kurang dari tiga batu. Istinja tidak boleh kurang dari tiga batu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta batu yang ketiga, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Oh, berarti Ustaz ada mazhab lain? Iya, mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bahwa mereka mengatakan boleh dua batu saja. Karena lihat, mereka berdalil bahwa Nabi ketika diberikan dua batu, beliau ambil dua batunya dan yang kotoran tadi beliau buang. Maka mereka mengatakan Nabi mencukupkan dengan dua batu saja. Padahal di sana ada tambahan apa? Riwayat dari Ad-Daruqutni. Beliau minta batu yang ketiga. Maka wallahu alam, pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa kalau beristinja atau beristijmar dengan batu itu harus apa? Tiga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka dia najis. Wah, Ustaz, berarti hewan yang dimakan dagingnya suci? Iya. Kotor, ya, tapi najis beda kan? Kotor dengan apa? Najis. Misalkan ayam. Ayam halal tidak? Dimakan enggak dagingnya? Nah. Kena baju, kena kaki. Maka berarti kena najis atau tidak? Atau hanya kena kotoran? Kena kotoran, tidak kena najis. Berarti, kalau seandainya dibawa sholat, sah tidak? Sah, tapi kurang adabnya. Bau higa sanan kini kanan kiri. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh meminta bantuan. Bolehnya meminta bantuan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan apa? Didatangkan tiga batu. Meskipun para sahabat dulu kalau untuk minta bantuan mereka gengsi. Contoh, Pak, mereka naik ke atas onta, dan naik atas onta itu susah. Tidak seperti naik ke atas Land Rover. Dan roper aja manggah naiknya. Ya. Susah naik ke atas onta. Nah, kalau sudah naik ke atas onta, maka mungkin ada yang jatuh. Mereka tidak minta diambilkan. Mereka ngambil sendiri. Turun lagi berarti. Capek lagi. Nah, ini kejiwaan para sahabat. Ya, kejiwaan para sahabat yang mereka tidak mau minta-minta. Tetapi boleh minta-minta, tidak dilarang. Lihat Rasulullah SAW minta. Minta didatangkan oleh Abdullah bin Mas'ud 3 batu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah batu mensucikan najis. Subhanallah. Ini pelajaran dari Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Batu mensucikan najis. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika tidak diperlukan air maka cukup dengan batu. Tapi kalau perlu air misalkan, mohon maaf, kotorannya muncrat sana sini, maka lebih baik dengan air, ditambah air. Cukup itu. Ya. Kita lanjutkan ke hadis ke-108 karena masih sama, hampir sama saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi 'azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran. Rawahu Ad-Darqutni wa shahhaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan memakai tulang atau tahi binatang yang telah kering. Beliau bersabda sesungguhnya keduanya tidak mensucikan. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dia mensahihkannya. Hadis yang poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah. Sudah sering kita lewati biografi Abu Hurairah, kita masuk kepada poin kedua, makna hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang beristinja. Melarang di sini hukumnya haram. Catat itu, melarang di sini hukumnya haram. Beristinja yaitu membersihkan najis. Beristinja maksudnya membersihkan najis atau kotoran dengan memakai tulang. Ya, dengan memakai tulang. Tulang di sini maksudnya adalah tulang binatang atau tahi binatang yang telah kering. Sudah ma'ruf itu. Beliau bersabda sesungguhnya keduanya tidak mensucikan. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dia mensahihkan hadisnya. Baik. Poin ketiga yaitu hadis, derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, poin yang keempat. Satu, hadis ini menunjukkan larangan beristinja dengan tulang dan tahi binatang yang kering. Hadis ini menunjukkan larangan beristinja dengan tulang dan tahi binatang yang kering. Yang kedua, sebab kenapa dilarang beristinja dengan tulang? Siapa yang tahu? Masih ada yang ingat? Karena makanan kaum jin. Sebab yang kedua, yaitu karena tulang itu tidak kering, dia berminyak. Maka kalau seandainya dipakai untuk beristinja, maka kotorannya tidak akan bersih. Nah, ini sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama. Ya. Mereka mengatakan falianahu lazijun la yakadu yatamasak fala yanshifun najasah wala yaqta'ul billah wa mithlu dzalika az-zajaj al-amlas. Adapun tulang karena dia itu adalah lajij. Lajij itu apa ya? Semacam berminyak, ya najis itu berminyak, ya, yang tidak bisa menghilangkan kotoran, mensucikan kotoran. Ini sebab yang kedua. Di samping sebab yang pertama yaitu apa? Karena dia adalah makanan ta'amikum ta'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari bangsa jin. Suka makan tulang. Mungkin ada titisan jin. Ulung tulangannya jajar. Nah, ini para ikhwah sekalian. Subhanallah, ya, manusia itu manusia. Itu semua dimakan. Semua dimakan. Herbivora, karnivora, omnivora itu masuk semuanya manusia. Makan daging, makan tumbuhan dan semua dimakan. Maka semestinya kita lebih tawakal dibandingkan burung. Burung itu ya, makanannya terbatas. Ulat. Ulatnya pun enggak semua ulat. Ular enggak dimakan sama dia. Ulat, biji-bijian. Tapi kapan dia keluar rumah berusaha dapat. Dapat pulang dalam keadaan kenyang dan membawa bekal untuk anak-anaknya di sarangnya. Maka semestinya kita manusia yang lebih luas jenis makannya lebih bisa bertawakal kepada Allah. Kenapa putus asa? Sedikit-sedikit, Allah ini tidak adil. Masa saya dari orok sampai sekarang cuma miskin? Ya, usaha. Dan setiap orang yang berusaha berdasarkan hadis tadi tentang hadis burung itu pasti dapat. Harus yakin. Ya, harus yakin. Usaha. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya poinnya. Poin yang kita bisa ambil nih keempat yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, larangan beristinja dengan tadi sudah ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Adapun larangan beristinja dengan tahi yang kering karena dia adalah najis. Ini sebab. Sebab kenapa larangan beristinja dengan tahi yang kering? Karena dia adalah apa? Najis. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yutahhiran." Sesungguhnya kedua-duanya tidak mensucikan. Itu bapak ibu saudara saudari yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ada permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama, yaitu sedikit saya kupas. Bagaimana kalau seandainya kotorannya itu encer gitu? Ya, apakah cukup dengan batu ataukah harus dengan air? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam, jumhur mengatakan harus dengan air. Jadi mohon maaf, kotoran-kotoran yang keras itu cukup dengan batu. Adapun yang encer maka itu dengan air. Nah, itu pelajaran yang bisa dicatat terakhir, yaitu bahwa beristinja dengan batu itu hanya kotoran yang keras. Adapun kotoran yang encer maka harus dengan air. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita pelajari pada malam ini. Alhamdulillah 3 hadis kita pelajari. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tentang kencing yang merupakan penyebab kebanyakan siksa kubur. Wallahu a'lam. Sebagai pemberitahuan, Rabu malam saya minta izin karena harus safar keluar Indonesia. Jadi tidak ada kajian Rabu malam. Dan malam Rabu tetap ada, malam Kamis yang tidak ada. Ya, malam Kamis. Ya, yang tauhid tidak ada, karena tidak bisa diundur jam, waktunya harus itu. Padahal saya sangat-sangat perhatian kalau malam Kamis saya tidak boleh absen, tetapi ini ada undangan yang tidak bisa diundur, saya harus keluar Indonesia. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam urusan. Dan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, masih ada waktu jika ada yang ingin bertanya. Kanan dulu, Pak. Menanyakan yang ini tadi, Ustaz, yang beristinja dengan batu tadi. Kan kalau kotorannya encer harus dengan air. Andai kata tidak ada air ini. Ini kan kesulitan air, misalnya kita sedang di jalan atau gimana. Ya. Hukum keterbatasan beda dengan hukum lapang. Keterbatasan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kajian Ustaz Abu Ubaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal yang terpaksa maka membolehkan yang terlarang. Dalam artian, kalau seandainya kita dengan batu tetapi encer dan tidak ada lain untuk beristinja kecuali batu, maka cukupkan dengan batu saja. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih, Ustaz. Dari beberapa bahasan itu dengan batu atau dengan air, bolehkah dengan daun? Misalnya itu di padang hutan tidak ada batu, tidak ada air, mungkin terjawab dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau di padang pasir di Arab mungkin karena tidak apa, jarang daunnya, mungkin tidak dibahas dalam masalah kitab ini. Makasih. Para ulama di zaman sekarang mengatakan bahwa kullu syai'in tahir yutahhir. Segala sesuatu yang suci mensucikan. Termasuk, jadi ini masuk dalam bab qiyas, bahwa batu dikiaskan dengan segala macam yang suci yang keras. Seperti misalkan Bapak bilang daun atau kain, tisu di zaman sekarang termasuk di dalam. Ya, termasuk di dalam. Yang mungkin bisa dijadikan tambahan pelajaran itu bahwa setiap yang suci dikiaskan dengan batu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Sabar ya, belajar kitab itu seperti itu. Tapi saya yakin dengan yang seperti ini lebih mumpuni. Ya, Bapak akan benar, terutama kalau seandainya Bapak hafal hadis-hadisnya. Saya tidak menjalankan bagaimana kita dulu belajar ngaji dulu sebelum diterangkan oleh syekhnya, harus nyetor hafalan dulu, hafalan hadis. Saya takutnya nanti kalau nyetor hafalan hadis nggak ada yang hadir. Yang penting kita belajar. Tapi yang seperti ini ya, banyak sekali faedahnya, terutama menjadikan ilmu itu ada pondasi dasarnya, ya, pondasi dasarnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafarat ada. Silakan. Ustaz, minta penjelasan yang bagaimana beristijmar dengan batu, yang daerah yang mana bisa dipakai. Kemudian yang kedua tadi, Rasulullah SAW tadi memegang kotoran. Nah, apakah kita diperbolehkan juga misalnya kotoran yang kering itu dipegang seperti itu, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Beristijmar dengan batu atau beristinja dengan batu yang disebut dengan istijmar. Maka misalkan ini batu, ya, anggap ini batu. Maka ada beberapa pendapat. Kalau seandainya batu itu sekali usapan sudah tidak bisa dipakai lagi. Artinya misalkan kita mengusapnya dengan bagian batu yang sebelah sini. Maka bolehkah diusap dengan bagian batu yang sebelah sini? Dianggap ini sebagai usapan yang ketiga. Wallahu a'lam, lebih baik dia memakai batu yang ketiga dibandingkan batu yang sama meskipun usapan yang ketiga. Paham maksud saya? Begitu juga tisu. Seseorang pakai tisu, misalnya ujung sini dia pakai, ya, ini belum terpakai, maka lebih baik dia ngambil tisu yang lain karena mungkin akan terkena kotoran-kotoran. Adapun hadis yang ditanyakan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil, beliau ketika diberikan rawthah, yaitu tahi kering onta tadi, apa keledai tadi, ya, beliau buang. Ini dalam keadaan kering, dan itu adalah sesuatu untuk membuang, bukan diperbolehkannya memegang. Wallahu a'lam. Nah, yalah. Assalamualaikum Ustaz. Di hadis pelajaran 107 tadi Ustaz, itu kan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya maka najis. Bagaimana dengan kotoran yang hewan yang bisa dimakan dagingnya Ustaz? Apakah itu najis atau tidak? Maka pemahaman baliknya dipakai. Jika kotoran hewan yang dimakan berarti tidak najis, bukan boleh dimakan, bukan. Tidak najis. Ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya maka dia tidak najis. Pemahaman balik dari situ. Untuk beristinjanya apa boleh Ustaz? Untuk beristinja apakah boleh? Bukan seperti itu, tetap saja dia adalah kotoran. Ya. Tetap dia adalah kotoran. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Mas Maulana. Ustadz, selain batu itu apalagi Ustadz yang kita boleh buat beristinja? Sama pertanyaan dengan Bapak tadi, setiap sesuatu yang suci, kain, kertas, apalagi tisu, kayu, ya, pokoknya pilih aja nak mana. Nah, ada yang lain? Silakan, Bapak di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan tahi kering tadi Ustaz. Sepertinya kan penghususan pada tahi kedelai, apa keledai? Keledai. Ya. Apakah memang hanya pada keledai saja yang dikhususkan itu? Ya. Paham. Dan ketika bahasa najis hewan yang dimakan adalah tahinya tidak najis, berarti kita bisa artikan bahwa keledai itu tidak bisa dimakan karena dia najis jatuhnya. Ya. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka kalau kita lihat riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tadi sebutkan rawthata himar, tahi kering keledai. Ya. Meskipun keledai di sini bukan pembatasan. Makanya saya sebutkan kan dalam faedah bahwa tahi kering binatang yang berkaki empat. Keledai kah? Unta, sapi, kambing. Cuma di sini tahi kering binatang keledai karena dia kotorannya najis dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya dijelaskan di situ. Taib. Kalau begitu Ustaz, keledai hukumnya najis atau tidak? Maka jawabannya diharamkan untuk dimakan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari dalam peperangan Tabuk, kalau tidak salah Jabir bercerita, kunna fi majah, kami dalam keadaan sangat lapar. Fa asabna humran min humuril ahliyah, kami mendapati keledai piaraan. Keledai piaraan. Lalu kita sembelih, dimasak, sehingga tinggal dibagikan. Maka ada utusan Rasulullah SAW yang berkata, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Lihat, besok perang loh. Kemudian ini dalam keadaan lapar. Maka mereka tuang, balikkan pancinya tersebut. Menunjukkan ketaatan yang begitu taat dari para sahabat. Dan itu tidak bisa kecuali dengan iman. saya sering singgung ini. Tidak bisa kita mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang kita prediksikan, ah ini enggak untung ini rugi. Maka tidak bisa kita tembus jalur itu kecuali dengan iman. Iman itu yang kita harapkan nanti menjadi pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang, ya, dilarang untuk memakan daging keledai piaraan. Daging keledai liar boleh. Seperti apa? Para ulama mengatakan ada namanya zebra mungkin. Dia termasuk daging keledai liar. Maka boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman ini keluar dari materi Ustaz, tapi ada kaitannya dengan hadis yang antum jelaskan yang terakhir. Apakah di sana tidak ada kaidah yang kemarin dijelaskan oleh Abu Baidah tentang kaidah darurah? Masih. Iya. Pada saat itu para sahabat lebih mendahulukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala ada perintah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka waktu itu menganggap diri mereka bukan dalam keadaan terpaksa. Mereka masih mungkin sanggup menahan, lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasul. Yang disebutkan dan kita pelajari pada kajian Ustaz Abu Ubaidah adalah ad-darurat tubihul mahdurat dan wad-dururatu tuqaddaru biqadriha. Hal yang terpaksa, yang darurat ditakar sesuai dengan takaran. Dan tentunya orang beda-beda. Misalkan saya beri contoh, boleh makan daging babi tatkala terpaksa. Tidak ada dalil yang tidak ada daging lain kalau enggak makan mati. Kalau enggak makannya mati. Makannya pun sesuai dengan takarannya. Nah, takaran pian lawan ulun beda. Ada yang 2 hiris, ulun sudah cukup. Mumpian 1,5 mungkin cukup juga. Nah, beda-beda. Wallahu a'lam. Pun 4 kah? Pinanya balas dendam Pak Sardi. Ya, subhan. Ada yang lain? Cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.